bagaimana berdakwah mengatasnamakan organisasi. Apa yang dimaksud Allah Alam? Tapi yang jelas, dakwah kepada Allah ibadah yang agung dan mulia. Janganlah dinodai dengan embel-embel nama tertentu, organisasi masyarakat atau organisasi dakwah dan kemisalnya, sehingga terkesan warna dakwah itu di bawah naungan organisasi yang bersangkutan, atau ini dakwah demi mengangkat nama organisasi itu mau tidak mau. Nah, ini terlaksana karena organisasi ini. Ini adalah ciri payah organisasi. Organisasi ini yang akhirnya jadi mendapat keuntungan dari dakwah tersebut, sehingga ternodai citra dakwah yang suci karena hal-hal yang semacam itu.